ربنا يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله terkait dengan ayat yang berikutnya setelah menyebutkan tentang kehinaan dan kekalahan orang-orang ahlul kitab dan sifat orang-orang munafik, Allah menyebutkan tentang keadaan mereka ini dengan memberikan perumpamaan. Yang pertama tentang orang-orang yang terhina, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dikalahkan. Allah berfirman, kamatsali alladziina min qablihim qariba dzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Kemudian perumpamaan yang kedua ini terkait dengan orang-orang munafikinnya yang menipu orang-orang ahlul kitab. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ini syaitan ketika dia menipu manusia setelah manusia itu kafir, dia berlepas diri. Qala syekh rahimahullah, yang pertama, matalu haula'il makhzulin, perumpamaan orang-orang yang hina ini, orang-orang yang dikalahkan ini, min ahlil kitab, alladzina intasarallahu li rasulihi minhum, yang Allah mengalahkan mereka untuk kepentingan rasulnya, demi rasulnya. Wa adaqahumul khizya, dan Allah cip-cipkan kepada mereka kehinaan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia mereka dikalahkan, diperangi, kemudian ditawan, dijadikan budak atau diusir. Wa adamun nusrat nasrim man wa'adahum bil muawanah, dan tidak adanya pertolongan, perbantuan dari orang-orang yang menjanjikan mereka akan memberi bantuan. Itu kama salil ladina min qablihim qariba, persis seperti orang-orang yang sebelumnya, orang-orang yang sebelum mereka, baru kemarin, istilahnya belum lama. Wa hum kufaru quraish alladina yazayyana lahum syaitan a'malahum, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang dihiasi oleh syaitan, jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka oleh syaitan. Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas, syaitan ini ketika perang Badar, ketika tampak setelah kalian kedua pasukan berhadapan, syaitan membisikkan. Di dalam riwayat disebutkan, dalam tafsir para ulama menyebutkan, dia menjelma atau menyaru seperti seorang laki-laki dari Najd, orang tua dari Najd, atau ada yang menyebutkan dia meniru-niru Suraqah bin Malik bin Junsham. Nah, Suraqah ini dia, walaupun tidak dekat dengan orang Quraisy, tapi juga memusuhi, tapi juga tidak terlalu memusuhi. Tapi ketika ada punya kepentingan, walaupun dia tidak membela mendukung orang-orang Quraisy, tapi juga tidak terlalu memusuhi, walaupun dia kadang-kadang juga mengganggu. Karena kabilah-kabilahnya kalau orang-orang Quraisy melewat itu tetap terkena ancaman, gangguan dari mereka. Ketika itu dia menyamar jadi Suraqah dan seakan-akan memberikan bantuan, akan menolong mereka. Allah menceritakan tentang perkataan syaitan kepada mereka, la ghaliba lakumul yaum, kamu tidak ada yang mengalahkan kamu sekarang ini, minan nas, dari manusia, dari kalangan manusia. Wa inni jarul lakum, saya akan melindungi kamu. Falamma tara'atil fiatan, ketika dua pasukan berhadapan, syaitan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Dia melihat Jibril dengan kuda perangnya, malaikat-malaikat yang lain berbaris. Sehingga dia nakal soalnya akibat, dia pun melarikan diri ke belakang, mundur jauh, sampai orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan yang lain mengatakan, berteriak, ya Suraqah, mana janjimu? Sampai syaitan dikatakan lari sampai ke tepi pantai. Waqala inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kamu. Inni arama la tarawun, saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Dan dia melihat malaikat Jibril dengan Haizum, kuda perangnya, dan malaikat-malaikat yang lain. Berbaris dari di antara langit dan bumi. Qala fagharrathum anfusuhum, Tafawarat humanfusu, mereka ditipu oleh diri mereka sendiri. Merasa pede, percaya diri, melihat kelompoknya banyak, persenjataannya lengkap, pertahanannya kuat. Nah, tubuh mereka kuat, besar-besar dan kuat. Wa gharrahum man gharrahum, mereka ditipu oleh orang-orang yang menipu mereka. Alladzina lam yanfa'uhum wa lam yadfa'u anhumul adab, yaitu orang-orang yang tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula akan memberikan ini pertolongan, menolak dari mereka adab Allah. Hatta atau badran, sampai ketika mereka tiba di Badar, bi fakhrihim wa khaybi wa khuyala'ihim, dengan kebanggaan dan kesombongan mereka, dhannina annahum mudrikuna bi rasulillahi wal mu'minin amaniyahum. Jadi mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka impikan, mereka inginkan dengan Rasulullah dan para orang-orang yang beriman. Artinya mereka merasa yakin akan mengalahkan Rasulullah. Rasulullah keluar dalam dengan pasukan yakni para sahabat yang tidak berniat untuk perang. Tidak berniat untuk perang, jadi cuma untuk menghadang kafilah Quraisy, cukup dengan persenjataan seadanya, 300 belasan orang. Nah, sementara orang-orang musyrikin sekitar 900 sampai 1000 orang dengan kekuatan dan persenjataan lengkap. Semua pemimpinnya ini, sebagian besar pembesarnya ini, tokoh-tokoh pemukanya turun dalam pertempuran tersebut. Fanasarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin alaihim. Lalu Allah menolong rasulnya dan kaum mukminin atas mereka, memenangkan kaum mukminin bersama Rasulullah atas mereka. Faqatalu kibarahum wa sanadidahum. Mereka akhirnya kaum muslimin membunuh tokoh-tokoh pembesar-pembesar mereka dan pentolan-pentolan mereka. Wa asaru man asaru minhum, bahkan mereka menawan pula orang-orang yang mereka tawan dari para pemuka Quraisy. 70 orang yang terbunuh, 70 orang pula yang tertawan. Wa farra man farra, lari pula orang-orang yang lari. Wadaku bidzalika wa bala amrihim wa aqibatu syirkihim wa baghihim. Mereka merasakan dengan serbuan, dengan serangan tersebut, kehinaan dan petaka urusan mereka, keburukan urusan mereka dan kesudahan akibat dari kesyirikan dan kejahatan-kejahatan mereka. Hadza fid dunya. Ini di dunia. Walahum adzab walahum fil akhirati adzabun nar. Sedangkan di dalam yang di akhirat nanti mereka akan mendapatkan adab neraka. Qala, nah ini untuk orang-orang yang Bani Nadir ataupun ini orang-orang Yahudi. Perumpamaan mereka dikalahkan, dihinakan. Nah, itu seperti orang-orang kafir Quraisy yang telah dihinakan oleh Allah, dikalahkan oleh Allah. Qala wa mathalu haula'il munafiqin. Adapun perumpamaan orang-orang munafik alladzina gharra ikhwanahum min ahli kitab, yang menipu saudara-saudara mereka dari kalangan ahli kitab, itu kama thalis syaitan. Itu qala li insan ukfur. Itu perumpamaannya seperti syaitan yang membujuk, yang mengajak manusia itu untuk kafir. Sebagaimana orang-orang munafikin membujuk orang-orang ahli kitab untuk menantang, untuk memerangi Allah dan Rasulnya, untuk mengingkar, membangkang perintah Allah dan Rasulnya. Ai zayyana lahumul kufra. Syaitan menghiasi, menjadikan mereka memandang indah kekafiran. Wa hasanahu, membuatnya menjadi yakni bagus, menjadikan seakan-akan kekufuran, kemaksiatan itu adalah sesuatu yang baik. Wada'ahu ilaihi, bahkan mengajak orang tersebut, mengajak mereka kepada kekafiran dan kedurhakaan tersebut. Falamma ightarra bihi, ketika seorang manusia tertipu dengan bujukan tersebut, wa kafara, dan dia kafir, wa hasalalahu syaqa, kemudian dia mendapatkan kehinaan, lam yanfa'hu syaitan, syaitan tidak memberikannya manfaat. Alladhi tawallahu, yang dia menipunya, yang artinya dia membujuknya. Wada'ahu ila ma da'ahu ilaih, dan mengajaknya kepada apa yang dia serukan, dia dakwahkan, yaitu kekafiran tadi. Bal tabarra'a minhu, bahkan dia berlepas diri dari kekafiran tersebut, dari orang tersebut. Nah, ini syaitan. Di tentang ayat ini dikisahkan oleh para ulama kisah seorang abid di zaman Bani Israel, yang dia itu ditipu oleh syaitan sampai dia akhirnya kufur kepada Allah. Nah, dititipkan kepada dia seorang gadis belia yang keadaan sakit, sementara saudara-saudaranya berjihad. Kemudian ternyata dia khawatir Apalagi dibujuk oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Kalau terlalu jauh, masih dekat dengan biara tersebut, dan nah, terlalu jauh, kemudian akhirnya lama-lama mendekat, bahkan kemudian, nah, yang tadinya dia merasa aman, ya, karena merasa aman, yang mulai berbincang. Nah, berbincang, kalau di luar nanti aib, didengar orang, dilihat orang, akhirnya berada di dalam kamar berduaan. Nah, sampai seterusnya terjadi. Setelah itu, terjadi apa yang terjadi, kemudian dia membunuh, nah, gadis itu setelah melahirkan anaknya, kemudian dia membunuh pula anaknya. Akhirnya setelah dia kuburkan, kemudian dia syaitan datang kepada saudara-saudara si gadis tadi dan membisikkan kepada mereka dalam mimpi bahwa adik mereka dibunuh oleh pendeta tersebut. Sampai akhirnya kemudian syaitan muncul kepada si abid ini tadi, ahli ibadah ini tadi, dan mengatakan, saya akan menolong kamu, ya, saya yang membuat kamu seperti ini, dan saya akan menolong kamu kalau kamu sujud dan kufur. Nah, kamu sujud kepada saya. Ketika dia sujud, nah, syaitan pun berlepas diri, dan mereka, saudara-saudara gadis itu tadi, membunuhnya. Jadilah, nah, seperti ini digambarkan oleh mereka para ulama, walaupun itu apa, kisah ini tidak bisa mungkin dari segi sanad, tapi gambarannya seperti itu. Syaitan membujuk manusia dari hal-hal yang dianggap, kita anggap remeh, kita anggap ringan, enggak masalah. Akhirnya terjatuh ke dalam perkara yang lebih berat. Nah, qala wa qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Ketika itu syaitan mengatakan, saya berlepas diri darimu dan sungguh saya takut kepada Allah rabbal alamin. Hai, laisa li qudratun ala daf'il adabi anka. Saya tidak kuasa untuk menolak adab darimu, untuk menghindarkan kamu dari adab. Walastu bimughnin anka. Saya pun tidak akan bisa menyelamatkan engkau mithqala dzarratin minal khair, untuk memberikan kamu sebesar biji dzarrah kebaikan sedikit pun. Fakana akibatahuma, maka akhirnya akibat dari keduanya, dari syaitan dan orang tersebut juga, atau orang munafikin dan orang-orang Yahudi ini, ay ad-da'i alladhi huwa syaitan wal mad'u alladhi huwa al-insan hina ata'ahu da'i, yaitu syaitannya. Nah, ini juga berlaku pada syaitan al-ins wal jin, dan huwa syaitan wal mad'u, yaitu manusia yang menaati syaitan tersebut, baik itu syaitan manusia ataupun syaitan jin, annahuma fin nari khalidaini fiha, keduanya berada di dalam neraka kekal di dalamnya. Kama qala ta'ala innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini syaitan, dia hanyalah mengajak kelompoknya, mengajak orang-orang yang menyambut seruannya itu agar mereka sama-sama berada di dalam neraka yang bernyala-nyala. Dan itu nanti ketika sudah berkumpul semuanya, syaitan akan bertambah berlepas diri lagi. Dia bidato di depan penduduk neraka. Nah, ya, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'atukum fa akhlaftukum. Allah menjanjikan kepada kamu janji-janji yang benar. Aku juga menjanjikan kepada kamu, tapi saya ingkari. Kemudian dia menyebutkan, tidak ada ketentuan ini pada saat ini kalian bisa menyelamatkan kamu. Kalian pun juga tidak bisa menyelamatkan saya. Maka jangan celah dan salahkan saya. Celahlah diri kalian sendiri. Kenapa kalian mau ikut? Kenapa kalian mau menyambut? Nah, sudah tahu seperti ini yang diingatkan oleh para ulama dan sering kita sebutkan dalam beberapa pertemuan. Yang paling berbahaya dalam masalah ini dari musuh, tiga musuh kita itu adalah nafsu kita. Nafsu kita. Syaitan udah tugasnya memang seperti itu. Musuh yang nyata disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dunia itu sudah jelas kerjaannya, dia menipu dan mengecoh kita dengan kepalsuannya. Tinggal diri kita, dia yang menyambut. Kenapa dia mau menyambut? Dilepaskan dan dia dibebaskan, disorongkan, disodorkan kepada apa-apa yang disukainya. Kemuliaan dan keselamatan jiwa kita, nafsu kita itu justru pada hal-hal yang dia itu dilarang. Nah, semakin dia dilepaskan, dibebaskan, makin dia rusak dan makin dia hancur. Nah, oleh karena itulah para ulama mengingatkan yang seperti itu. Kalau kerjaannya syaitan dan dunia yang sudah seperti itu, jadi musuh yang paling berbahaya itu sesungguhnya ada di dalam diri kita. Maka begini, mujahadatun nafs itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang ringan. Qala syekh rahimahullah, fa kana aqibatuhuma yani da'i dan mad'unya annahuma finnari khalidaini fiha kama qala Allah ta'ala innama yad'u hizbahu, yakni syaitan itu mengajak kelompoknya, orang-orang yang mendukungnya dan mengikutinya, liyakunu min ashabis sa'ir, wa dhalika jazaa'u dhalimin, itulah balasan untuk orang-orang yang zalim, alladzina asyraku fi dhulmi wal kufri wa alladzina ishtaraku, orang-orang yang bekerja sama, orang-orang yang sama berbuat dalam perbuatan zalim dan kekafiran, wa in ikhtalafu fi syiddatil adab wa quwwatihi, meskipun mereka beda dalam hal merasakan azabnya. Nah, tapi masing-masing pun mereka, walaupun itu sudah seringan, yakni yang dikatakan seringan Abu Talib siksaannya, diletakkan sandal api neraka di bawah kakinya, mendidih otaknya, itu sudah paling ringan, tapi dia merasa itulah yang paling berat. Nah, itulah yang paling berat, lain dengan, kata para ulama, dengan yang di dalam jannah. Ya, dalam keadaan dia merasa dirinya yang paling sempurna, merasakan nikmat. Nah, qala rahimahullah, wa hadza da'u syaitan ma kulli awliyaihi. Inilah kebiasaan syaitan dengan para walinya. Dan syaitan itu tidak akan datang kecuali kepada orang-orang yang memang siap untuk menyambutnya. Artinya apa? Yaitu seperti dikatakan para ulama, yaitu seperti anjing. Syaitan itu adalah anjingnya manusia. Ya. Kalau kita di anjing hewan binatang kaki empat itu, itu kalau dia mengejar kita, dia mengikuti kita, itu kalau di tangan kita ada makanan yang ingin, yang diinginkannya, yang disukainya, sampai kita membagi, sampai kita memberinya makanan tersebut atau dia merampasnya dari kita, baru dia pergi. Begitu pula syaitan. Ketika makanan-makanan syaitan itu ada pada diri kita, pada hati kita, itulah yang diincarnya. Itulah yang diincarnya. Semakin kita berusaha untuk berzikir, menolak dia, dia semakin sering datang. Semakin dan selalu berusaha untuk datang dan mengambil makanan tersebut. Oleh karena itu tinggal kita yang membersihkan, ya, tempatnya, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari, nah, dengan membuang makanan-makanan dan yang menjadi incaran-incaran syaitan. Qala fa innahu yad'uhum wa yudli wa yunam wa yudlihim atau wa yudlihim ila ma yadhurruhum bi ghurur. Karena sesungguhnya syaitan itu mengajak mereka, wali-walinya, dan membujuk mereka kepada hal-hal yang merugikan mereka dengan cara-cara tipuan. Hatta idza waqa'u fi syabab, ketika mereka jatuh ke dalam jebakannya, wajah wahaqat bihim asbabul halak, dan pasti sudah mereka mendapatkan kebinasaan, tabarra'a minhum wa takhalla anhum, dia pun berlepas diri dari mereka dan meninggalkan mereka. Itu tidak hanya di dunia, di akhirat dalam surat Ibrahim itu Allah menyebutkan pula demikian, mereka berlepas diri. Fala talumuni walumu anfusakum, nah, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya, nah, saya tidak dapat menolong kamu dan kamu pun tidak dapat menolong saya. Walaumu kullal laum ala man ata'ahu, celaan yang benar-benar celaan adalah untuk orang-orang yang menaati beliau, menaati syaitan, mengikuti, mematuhi bujukan-bujukan syaitan. Fa innallaha qad hadzara minhu wa andar, karena Allah sesungguhnya sudah mengingatkan, sudah mentahdir kita dalam banyak ayat, ya, bahkan di dalam nanti akan kita dapatkan juga dalam ad-da'wa dawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sudah seperti itu permusuhanku dengan dia, dengan syaitan, kenapa kalian masih mengambilnya sebagai wali, sebagai teman? Bisa lidzalimin badala, sungguh alangkah buruknya ganti yang diambil oleh orang-orang yang zalim. Nah, Allah jadi Allah tundukkan, Allah perintahkan seluruh makhluknya sujud. Dia tidak mau sujud menghormati bapak moyang kita Adam. Itu sudah menunjukkan permusuhan dan dendam dia. Nah, kemudian tambah lagi, dia mengeluarkan, menjadi sebab keluarnya bapak kita Adam dari jannah. Itu sudah menunjukkan permusuhan. Nah, nenek moyang kita, anak dari Adam yang pertama, Habil dan Qabil, bertikai. Itu sudah menunjukkan kehatan, bukti bahwa kita, dia memusuhi kita. Sampai terjadi kemudian kesyirikan yang pertama. Nah, ya, sampai terjadi kemudian, nah, perpecahan, perselisihan, itu semua adalah dari syaitan. Allah sudah mentahdir dan Allah sudah memberikan peringatan. Wa akhbara bimaqasidihi, dan Allah telah paparkan kepada kita niat-niat syaitan. Dan mulanya syaitan itu seperti dalam ini sumpahnya di hadapan Allah, fabima aghwaytani la aghwiyannahum ajmain. Ya, la aqudanna alaihim siratal mustaqim. Dia akan duduk menghalangi jalan yang lurus, datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan untuk membuat kita tidak sampai kepada Allah, untuk tidaknya kita agar kita tidak bersyukur kepada Allah. Itu semua sudah diterangkan oleh Allah kepada kita. Wa ghayatu ghayatuhu. Puncaknya, tujuannya, wa nihayatuhu, batas akhirnya. Bahkan Allah paparkan kepada kita apa yang menjadi bisikan, nah apa namanya, peralatan, perlengkapan. Nah, apa yang jadi sarana. Nah, yang membuat dia, syaitan itu mampu untuk masuk ke dalam manusia. Sudah diingatkan oleh Allah kelemahan-kelemahan diri kita, bahwa diri kita, nafsu kita itu adalah ammaratun bisu, dan ini dimanfaatkan oleh syaitan, kejahilan kita, kelemahan kita, ya, itu sudah diwanti-wanti oleh Allah. Ini rambu-rambu yang ini harus kita tutup. Nah, bahkan Rasulullah SAW pun juga sudah mengingatkan, ya, nah, agar kita tidak terjebak, membuka peluang bagi syaitan untuk masuk dalam diri kita. Qala fal muqaddam ala taatihi. Naam. Asin ala basiratin la udra lahu. Yani fal muqdim. Fal muqdim, maka orang yang lancang, orang yang berani, ya, terhadap mentaati syaitan, mengikuti syaitan, menerima bujukan-bujukan syaitan, berarti dia asin ala basirah. Berarti dia sudah durhaka kepada Allah dengan cara yang, nah, bukan lagi karena jahil, ala basirah. Nah, ala basirah. La udhra lahu. Orang yang seperti ini tidak ada udhur lagi baginya. Sudah tegak hujjah. Artinya dia sudah punya, dia sudah tahu, nah, sudah diperingatkan. Nah, kemudian dia jatuh dalam kemaksiatan dengan sengaja. Kemudian tidak kembali, tidak bertobat, segera bertobat kepada Allah. Maka dia dikatakan asin ala basiratin la udhra lahu. Dia berarti durhaka kepada Allah dengan pengetahuannya, dalam keadaan dia sudah tahu peringatan Allah seperti ini, sehingga tidak ada udhur lagi baginya. Tegak hujah Allah. Nah, tegak hujah Allah. Kalau dia sampai terjerumus dan mati di atas kekafiran, tidak ada lagi, nah, udhur lagi. Nah, tapi kalau dia masih dalam keadaan hidup, sehat, jatuh ke dalam yang kemaksiatan, kedurhakaan, ataupun dalam kekafiran, hendaknya segera kembali. Itulah yang mungkin menyelamatkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Subhanakallah.